Kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berkah dan bahagia ini, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustakhnik fi Ikhtisar al-Muqni bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullah taala. Pagi ini kita akan lanjutkan apa yang sempat terputus jeda Ramadan dan Syawal, alhamdulillah. Dan di kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan dalam bab riba. Dan langsung saja kita mulai kepada Ustaz Faita Fadl Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumid din wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimanillah wa iyyakum jami'a, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', setelah jeda selama Ramadan dengan pembahasan zakat. Kita lanjutkan yang sampai pada perkataan muallif tentang masalah riba. Maradul kaili li'urfil madinati. Fadhil Syekh taqra. Bismillah, qala muallif rahimahullahu taala, wa maradul kaili li'urfil madinati wal wazni li'urfi Makkah zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Wa maradul kail, dan yang dimaksud dengan al-kail yang ditakar, li'urfil madinah sesuai dengan 'urf Madinah, dan al-wazn yang ditimbang sesuai dengan 'urf Makkah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kita bahwasanya kitab ini ditulis dalam mazhab Hambali. Dan dalam mazhab Hambali, illah ribawiyahnya adalah al-kailu wal wazn. Dan kita telah jelaskan bahwa ini pendapat marjuh, pendapat yang rajih, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwa untuk emas dan perak ilahnya adalah ghalabat as-samaniyah atau samaniyah sebagai alat tukar. Sedangkan untuk empat komoditas adalah at-ta'am, al-qut wad-dikhar, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama. Tapi karena kita sekarang yang kita baca adalah kitab mazhab Hambali, kita jelaskan maksud muallif ini apa. Rahimahullah berkata, wa maraddul kaili li'urfil madinah, dan rujukan kail atau takaran adalah urufnya ahli Madinah. Yaitu kalau di Madinah yang ditakar itu umpamanya kurma ditakar, kemudian apalagi gandum ditakar. Bila gandum dan kurma ini di sebagian tempat ditimbang, ya, tetap dia ditakar, karena rujukannya adalah uruf atau kebiasaan atau adat istiadat para penduduk kota Madinah. Wal wazni li'urfi Makkah zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rujukan dalam timbangan adalah uruf adat istiadat penduduk Makkah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para penduduk Makkah mereka umumnya berdagang. Para pedagang mereka sebagai pertambahannya adalah yaitu emas dan perak, uang dinar dan uang dirham. Karena yang ditimbang itu adalah emas dan perak dahulunya. Maka apa yang ditimbang di Mekah itu yang menjadi rujukan, ya. sesuatu barang yang ditimbang di Mekah, maka disamakan dia, maka dia menjadi komunitas ribawi. Seperti tadi, sesuatu barang yang ditakar di Madinah, dia menjadi komunitas ribawi. Ya. Ini perkataan mu'alif. Wa ma la 'urfa lahu hunaka wa'tubira 'urfuhu fi mawdi'ihi. Sesuatu barang komoditas yang tidak ada urufnya di Makkah dan di Madinah, yang dianggap adalah uruf di mana tempat barang tersebut. Kalau kita katakan umpamanya di Mekah ada beras, tidak ada. Zaman dulu saya maksud di nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ada beras, tidak ada di Madinah beras. Ya, maka di mana yang ada beras di Indonesia umumnya ada beras. Kebiasaan orang Indonesia menjual beras dengan ditimbang atau dengan di volume, disukat dengan di liter. Mana kebiasaan orang? Dengan volume di liter. Di liter. Berarti dia adalah makil. Kembalikan kepada uruf adat istiadat tersebut. Dengan demikian berakhir pembahasan riba fadhal, dan kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu riba nasi'ah, dan ini riba yang besar, riba jahiliyah. Taqra Syekh. Faslun wa yahrumu bi riba nasi'ah fi bai'i kulli jinsayn ittafaqa fi illati riba fadhal ittafaqa fi illati riba ittafaqa fi illat riba al-fadli laysa ahaduhuma naqdan kal maqilaini wal mawzunaini. Fasal riba an-nasi'ah, di haram riba an-nasi'ah dalam bai', dalam jual beli kulli jinsaini ittafaqa fi illat, dua barang yang sejenis satu sama dalam illatnya. Riba fadl laysa ahaduhuma naqdan, laisa ahaduhuma, tidak ada salah satu keduanya. Ya. Naqdan tunai, sah? Mata uang. Ya, mata uang kal makilaini wal mawzunaini. Seperti yang ditakar, dua barang yang ditakar dan yang ditimbang. Wadih, Syekh. Lamas. Al-Mu'allif berkata, wa yahrumu riban nasi'ati, dan haram riba nasi'ah. Riba ada dua, riba fadal, riba nasi'ah. Rasulullah SAW mensyaratkan dalam menukar komoditas yang satu illat dan satu jenis, seperti kurma dengan kurma, kemudian gandum dengan gandum, syaratnya harus sama. Harus sama. Dan harus tunai. Ya. Yang telah kita bahas sebelumnya, riba fadl syarat harus sama. Sekarang persyaratan tunai. Bila tidak terjadi tunai menukar kurma dengan kurma, beras dengan beras, umpamanya beras diserahkan, maaf, gandum dengan gandum, gandum yang kualitas rendah diserahkan hari ini, kualitas bagus besok diserahkan, kan tidak tunai. Ya, dinamakan dengan nasi'ah. Ya. Walaupun beratnya sama atau takarannya sama, gandum kualitas rendah 1 liter hari ini diserahkan, gandum kualitas tinggi 0.5 liter besok tapi diserahkan. Ini kan dinamakan dia dengan riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau walaupun sama, gandum kualitas rendah diserahkan hari ini, gandum kualitas tinggi diserahkan seminggu lagi. Sepakati dari awal diserahkan sepekan lagi. Sama-sama 1 liter. Riba atau tidak? Riba, karena tidak tunai. Ya. Hikmah di balik ini, wallahu ta'ala alam. Karena nilai per hari ini dengan nilai pekan depan tentu berbeda. Maka yang diserahkan kualitas rendah hari ini dan diterima kualitas tinggi pekan depan yang harusnya lebih sedikit, sekarang sama. Maka itu menutupi harga tukarnya, dengan demikian terjadilah riba nasiah. Wallah ta'ala alam. Fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadli laisa ahaduhuma naqdan. Pada tukar-menukar setiap dua jenis yang sama dalam illat riba fadl. Kembali kita ke dalam illat riba fadl dalam perkataan Hanabilah apa? Ustaz masih ingat tadi? Al-kailu wal-waznu. Jumhur mengatakan bukan. Al-qutu wal-iddikhar wal-thamaniyah. Dalam mazhab Hanbali, illatnya adalah barang yang ditakar dan barang yang ditimbang. Laisa ahaduhuma naqdan. Tidak salah satu keduanya mata uang. Ya. Kalau salah satu keduanya mata uang, boleh. Ya. Ini adalah mazhab Hambali. Karena mata uang kan ditimbang. Satu lagi ada namanya ditimbang juga tapi bukan mata uang. Kalau ini menurut mereka boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Ya. Ini yang dikatakan oleh al-mu'allif kal makilaini wal mauzunaini, seperti dua yang dikail ini takar dan dua yang ditimbang kemudian tidak diserah terimakan pada waktunya. Pada waktu yang sama. Wa in tafarraqa qabla al-qabdi batal. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima, maka batal jual belinya. Dua ribawi tadi, ya, menukar emas dengan rupiah tidak tunai, ya, batal. Sebelum serah terima sudah berpisah, batal akadnya. Wa in ba'a makilan bi mawzunin jaza at-tafarruqu qabla at-qabdi. Kata muallif, apabila dijual barang yang ditukar dengan yang ditimbang, boleh berpisah sebelum serah terima. Berarti ilatnya berbeda, satu yang ditimbang, satu yang ditakar. Kata muallif, ini boleh. Karena ini tidak disyaratkan tunai, karena ilatnya sudah berbeda. Pemain yang ditimbang adalah emas dan perak, yang ditakar adalah gandum. Ditukar gandum dengan dinar, maka boleh belum serah terima dan sudah berpisah. Ya, karena berbeda. Karena Rasulullah mengatakan, "Faza ikhtalafat hadzihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yad." Dan dua, satu ilatnya kalau menurut Anabilah kail dan wazan. Satu ilat sama-sama makil, sama-sama ditakar, sama-sama ditimbang. Syaratnya harus dua. Maaf, syaratnya satu jenis dan satu ilat. Seperti umpamanya kurma dengan kurma, maka harus sama dan harus tunai. Ya. Yang kemudian berbeda ilat, ya, maka tidak disyaratkan sama dan tunai. Wa ma la kayla fihi wa la wazan ka thiyabi wal hayawan yajuzu fihi an-nasa. Dan sesuatu yang tidak dikail dan tidak ditimbang seperti pakaian dengan hewan. Dulu hewan tidak ditimbang, dijual dengan adat, dengan bilangan, dengan ekor. Ya juzu fi nasa, seperti pakaian. Pakaian juga tidak ditimbang. Kalau sekarang kain ditimbang, sebagian uruf dagang ditimbang kain. Dan kain dan hewan boleh tidak tunai. Ya. Wallahu ta'ala alam. kita cukupkan karena Ba'dain Biddain pembahasannya luas dan banyak praktek kontemporernya pada masa sekarang jual beli utang dengan utang. Kita cukupkan sampai di sini dulu urainya, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari matan yang dijelaskan dan disyarah oleh Ustaz dalam pembahasan riba di kesempatan pagi ini. Insyaallah untuk penjelasan terkait dengan matan berikutnya akan kami akan dibahas kembali pada pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita buka via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Rizna di Tangerang. Ya, pertanyaannya bagaimana? Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Allah barik fikum. Nah, saya ini Pak Ustaz, ada orang dia itu keluarga yang bisnis kayak perusahaan gitu, Pak. Order seperti itu. Waktu itu si Iwan ini bekerja pada kakak angkatnya dan dia menghasilkan order sampai beberapa ratus juta gitu, Pak Ustadz, keuntungannya. Cuma karena keluarganya itu ingin memberikan persenan nanti aja pas perusahaannya sudah kembali maju lagi, akhirnya hasilnya itu belum dikasih. Akhirnya sudah keluar Ihwan ini dari perusahaan tersebut, tidak dikasih juga kan sampai sekarang juga. Dan pada suatu hari si Ihwan ini menolong si orang itu karena dia mengalami kebangkrutan. Akhirnya dia itu meminjam uang Ihwan ini dan menggadainya dengan mobil harga 40 juta Pak Ustadz, baru dibayar 20. 20-nya lagi itu nanti. Ternyata si keluarga yang meninggal ini, keluarga perusahaan ini meninggal dan sisa 20 itu belum dikasih oleh Ihwan ini. Itu Pak Ustadz, sedangkan harga mobilnya udah jatuh Pak Ustadz, 8,5 juta cuma dijual, mobilnya udah rusak berat. Sedangkan 20 juta yang utang itu belum dibayar. Apa boleh Pak Ustadz yang 20 juta itu diatasnamakan dengan persenan si Ihwan ini yang tidak dikasih oleh si keluarga perusahaan itu Pak Ustadz? Persenannya berapa nilainya? Kenapa Pak? Persenan tadi nilainya berapa? Kalau nggak salah kalau orderan itu biasanya 10%, misalnya dari 100 juta, 10 juta gitu. Karena mereka perusahaan keluarga, kerjasama gitu Pak Ustadz. Jadi nanti aja kalau perusahaannya udah maju. Saya paham. Sekarang utang perusahaan itu berapa ke si Ikhwan tadi? Nggak tahu sih Pak Ustadz. Kalau nggak tahu sih nggak bisa jawab. Ratusan juta. Kalau ratusan juta masih kurang. Iya. Iya, nggak perlu dia bayar 20 juta tadi. Bilang ke mereka masih kurang yang 20 juta itu. Jadi nggak apa-apa, kata nggak ngambil hak anak yatim Pak Ustadz? Bukan ngambil hak anak yatim, dia ngambil haknya dia. Oh iya. Baik, mafhum bisa difahami ya, Ukhti. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair pada Ibu Rizna yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di via telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Amrin di Jambi. Silakan, Pak Amrin. Di Jambi. Kami jual buah sawit, Pak. Ya. Udah tuh orang tuh mau minjamkan uang. Yang minjamkan uang siapa? Pembeli. Ya, pembeli. Ya. Kami setiap nimbang sawit yang angsur 100 ribu katanya. Ya, itu termasuk riba, Pak? Iya, riba. Bilang ke harusnya bilang ke tukang pembeli, penjual sawit, pembeli sawit Anda, saya tidak berhutang uang kepada Anda, tapi saya jual sawit uang di depan. Bisa dipahami Pak Amrin? Jadi Pak Amrin bentuknya bukan pinjam-minjam uang, karena Kak Rasulullah melarang la yahillu salafun wa bai'. Rasulullah mengatakan tidak boleh menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli. Anda pinjam uang ke seseorang dan orang itu nanti akan beli sawit Anda. Ini dalam Rasulullah SAW. Karena pasti harga sawit Anda akan dihargai dia dengan harga semaunya dia. Dan ini terjadi unsur riba karena ada tambahan dari pinjaman tadi. Untuk solusinya, lakukan akadnya salam. Artinya apa salam? Ketika Anda butuh uang, Anda katakan kepada dia, pamannya butuh uang sebanyak 10 juta. 10 juta itu kalau dengan harga normal sama dengan 1 ton sawit. Ya. Tapi karena Anda terima uang di depan, Anda katakan, saya jual sawit saya, sebulan lagi saya setor ke Anda sawit saya dengan nyicil umpamanya sebanyak 1,05 ton. 1 ton 50 kilo. Berarti untung dia 50 kilo, imbalan uang di depan, itu boleh. Namanya bi'as salam. Pak, kami disuruh ngatur tiap nimbang sawit, Pak. Riba yang seperti itu, Pak Amrin. Kita harus jual sawit ke pembeli itu, ya, Pak. Caranya, ke depannya ini sekarang bertobat Bapak kepada Allah. Kemudian bayar dengan rupiah, tanpa ada pertambahan. Belum terjadi, Pak. Belum terjadi. Ya, kalau ya. Belum terjadi, jangan lakukan. Kemudian kalau butuh uang seperti tadi. Katakan kepada dia, saya butuh uang. Pamannya butuh uang 10 juta. Ya, saya tidak akan bayar dengan sawit. Tidak akan jual sawit saya ke saya, ke Anda. Ya. Tetapi, saya butuh uang, saya jual sawit ke Anda, bukan saya pinjam uang. Ya. Paham, Pak Amrin? Paham. Ya, saya jual sawit, minta uang sekarang. Sawitnya nanti saya nyicil selama sekian, sebanyak. Kalau normalnya 10 juta sama dengan 1 ton. Ya, Anda lebihkan boleh, karena dapat uang di awal. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika datang ke Madinah. Orang-orang Madinah, ya, biasa menjual kurma setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Menjual, bukan pinjam uang. Karena kalau pinjam uang kemudian jual kurma ke orang itu, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memberikan solusinya. Kata Rasulullah SAW, lakukan akad salam untuk setahun dua tahun, tentu konsekuensinya harga lebih murah. Tapi kan Anda untung dapat uang di depan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Jazakumullah khair, Pak Amrin di Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa difahami dan solusi yang diberikan oleh Ustaz, semoga bisa salah satu solusi yang bisa Bapak laksanakan dalam jual beli tersebut. Barakallahu fikum, Pak Amrin. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf, akhi, volume suara televisi atau radionya dikecilkan dulu. Ada feedback, baik. Ya, dengan halo. Siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan. Mau nanya, kami Ustaz. Ya. Ini kan kalau mau membaca ta'awudz, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mohon maaf, Bapak, sebelumnya fokuskan untuk pertanyaan muamalah, ya Pak, untuk pembahasan pagi ini, riba dan jual beli, Pak, secara khusus. Ada pertanyaan terkait dengan masalah ini, Pak? Enggak ada ini masalah. Baik, kalau gitu kami akan pending dulu, ya Pak, pada bab sholat secara khusus, ya Pak. Baik, jazakallah khair. Apa yang ditanyakan Pak Amrin tadi bagus. Ya. Solusi salam tadi terkait dengan Pak Amrin, Pak. Ya, yang ada di Jambi. Nah. Untuk solusi kebutuhan uang, sedangkan Anda ya punya barang yang akan Anda jualkan hasil. Seperti umumnya para nelayan ingin mereka untuk sebelum berangkat ke laut butuh biaya sekolah anak, biaya hidup dan segala macam. Jangan lakukan akad pinjam meminjam. Yang umumnya yang terjadi, mereka pinjam uang ke agen untuk biaya berlayar, nanti tangkapannya harus jual ke agen tadi dengan harga yang tentu di bawah harga pasar. Ini yang diharamkan dari Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bay'. Ya. Begitu juga para petani seperti yang Pak Amrin tadi, baik padi hasilnya, sawit hasilnya, atau buah mangga hasilnya dan lain-lain, ketika mereka butuh uang jangan lakukan akad pinjam meminjam, karena Rasulullah melarang ini terjadi riba. Dari mana bentuk ribanya? Bentuk ribanya adalah keuntungan si pemberi pinjaman dalam membeli barang dengan harga di bawah harga pasar tentunya. Ya, maka terjadi riba di sini karena dia mendapat keuntungan dari pinjamannya. Kalaulah bukan karena dia minjamkan uang kepada si petani atau nelayan tadi, tentu harganya dengan harga pasar. Tapi karena dengan uang dipinjamkannya, harga tentu di bawah harga pasar. Ya. Tetapi kalau si pemilik uang ingin dapat harga di bawah harga pasar, boleh, tapi dengan jual beli, bukan dengan pinjaman. Dengan akad salam. Ya. Serahkan uang sekarang, nanti si petani nelayan ini menyerahkan hasil pertaniannya di bawah harga pasar. Ini namakan dengan salam. Dengan bisa mereka cicil atau pada waktu panen atau pada waktu tangkapan besar atau penghasilan besar. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian penjelasan tambahan dari tanya pertanyaan jawaban Ustaz terkait dengan pertanyaan Pak Amri tadi di Jambi, Pak. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Ini dari. Baik, dengan apa? Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak di Garut. Di Garut, baik, silakan, Pak. Oh gini, Pak, kan istri saya kan bisnis online gitu. Bisnis online ya? Nah, bisnis online ya, jual di Shopee lah gitu. Nah, jual pertama kan jualnya di Facebook. Ya. Nah, jual di Facebook, ketika jual di Facebook itu kan dia jual misalkan harga 100.000. Nah. 100.000 dengan ongkir, pembeli itu membayar ongkir misalkan 20.000 ke tujuannya gitu. Nah. 20, kadangkala 15, kadangkala berapa itu terkena ongkir. Nah, ketika itu ya kan karena kita memanfaatkan fitur Shopee ada gratis itu, jadi kita ambilnya, kita orderkan aja ke Shopee gitu. Jadi keuntungan kita tuh kita ngambil ongkir dengan ngambil keuntungan barang. Itu boleh nggak, Pak? Istri Bapak, barang milik dia sendiri? Iya, milik sendiri. Sudah ada barangnya? Iya, sudah ada. Boleh, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, kita jadinya mempatkan, jadi kita teh udah minta ongkir dengan orang, tetapi kita orderkan ke Shopee sendiri, jadi kita dapat ongkir gratis, kita ambil, itu nggak apa-apa? Boleh. Oh boleh, oh iya gitu. Ya makasih, Pak, ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak yang di Garut, mungkin diperjelas lagi dengan persyaratan barang yang diperjualbelikan harus dimiliki dulu, Ustaz, ya. Maknanya bagaimana, Ustaz? Ya. Banyak orang-orang yang menjualan di online. Dia hanya melihat di situs web orang lain barang-barang tanpa dia membeli dahulu dan dia terima. Kemudian dia taruh juga di webnya dia dan situsnya dia atau di akunnya dia. Ketika orang beli ke dia, orang mengirim uang ke dia, dia beli, baru dia beli barang ke si produsen. Ya. Kemudian dia minta produsen mengirim barang ke si pembeli dari si orang ini, si penjual ini. Maka ini terjadi bahwa dia menjual barang yang belum dimiliki dan diharamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair, Ustaz. Tambahan dari jawaban Ustaz kepada Bapak yang tadi bertanya di Garut, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ina di Bandung. Silakan, silakan. Maaf, mohon maaf agak keras suaranya. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, kalau misalkan kebetulan adanya bisnis wedding organizer yang syariah, kurang jelas, Ibu. Saya ada bisnis wedding organizer, Ustaz. Ya, terus? Yang syariah. Selama ini kami mengorganize dari klien-klien, dan untuk vendornya sendiri kami mengambil dari orang. Nah, apakah itu boleh? Untuk apa? Untuk kayak tenda, catering, dan lain-lain. Jadi kami hanya mengorganize saja. Terus? Apakah itu boleh, Ustaz? Mengorganize ini ketika Anda menjual, Anda jualkan jasa kan ya? Betul. Ya. Setelah Anda pesan dulu, akad dulu dengan pemilik jasa atau akad dulu dengan si customer, konsumen? Dengan pemilik jasa, Ustaz. Sudah ada akad dengan pemilik, baru buat akad dengan konsumen gitu? Betul. Boleh, enggak ada masalah. Nanti Anda menyewakan barang yang Anda sewa. Kalau untuk keuntungannya sendiri yang halalnya seperti apa, Ustaz? Keuntungan dalam Islam tidak ada ketentuan bila saling redho, dengan syarat tidak lebih mahal daripada harga standar harga pasar yang ada. Biasanya umpamanya dengan sekian jam, dengan ketentuan sekian para hadirin, kemudian di tempat dengan ukuran sekian orang lain, biasanya dengan harga umpama 10 juta, Anda jual 11 juta atau 9 juta atau 11,5 masih boleh. Yang tidak boleh Anda jual lebih dari sepertiga, Anda jual umpamanya 14 juta, orang lain cuma 10 juta, maka ini tidak boleh tanpa Anda jelaskan. Tapi kalau setelah Anda jelaskan pun boleh. Anda mengatakan umpamanya kepada si konsumen tadi bahwasanya kalau orang lain ya itu sekitar 10 juta. Tapi karena kami syariah dan butuh umpamanya karena pelanggan masih sedikit, kami butuh biaya personal tinggi, kami hanya mampu menjual dengan 14 juta lebih 40% dari harga biasa. Kalau dia setuju boleh, tapi Anda wajib menjelaskan. Begitu. Syukur Allah kalau begitu. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543 untuk kemudian kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Pak Taufan di Balikpapan. Silakan, Bapak. Saya mau menanyakan, Pak Ustadz. Silakan, Pak. Mengenai jual beli mobil, Pak Ustadz. Saya istilahnya brokernya, Pak Ustaz. Jadi istilahnya saya menyampaikan bahwa barang ini akan dijual. Nah, tapi harganya yang menentukan si pemilik mobil. Saya cuma ngasih harga. Pemilik mobil bilang apa ke Anda? Pemilik mobil tidak ada bilang apa-apa, cuman karena dia ada menjual mobil, saya tahu bosan, saya nyampaikan sama yang pembeli mobil. Kalau dia nggak bilang apa-apa, gimana Anda menjualkan orang tanpa Anda bilang apa-apa? Karena saya tahu barang dia mau dijual, dimasukkan di media online. Iya, Anda kalau tidak ada akad, ya ke siapa Anda minta uangnya? Ke pembeli atau ke penjual? Saya cuma nggak tahu harga, jadi apabila mereka sudah bertemu, nanti dia ngasih komisi gitu. Siapa yang ngasih komisi? Pemilik, anu pembeli. Bukan penjual. Bukan penjual. Anda ngasih tahu ke dia, kemudian dia ngasih komisi. Ya. Anda sebagai pemberitahu aja, jasa pemberitahu ya, aja. Jasa pemberitahu aja, iya. Ya, kalau dia setuju nggak ada masalah. Oke. Allah barakallah. Nah, kalau misalnya seandainya Ustaz, dari pemilik penjual mobil, kita sudah sepakat bahwa harga dia misalnya 60 juta, kita naikkan, Pak Ustaz tolong deh, Pak, tolong dikuncikan harga jadi 60 juta sama pemilik pembeli mobil. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Nggak paham saya. Ini penjual mobil, harganya dia 60 juta, setelah kita datangin, Pak, ini ada pembeli saya, tolong dikuncikan dengan harga 62 juta. Nanti setelah kami datangkan pembelinya, pemilik mobil mengunci dengan harga 62 juta, sedangkan mereka harganya 60 juta gitu. Boleh. Boleh. Tapi sebaiknya Anda mengatakan, Pak, dari Bapak berapa? Dia bilang 60. Kalau saya beli juga 60, orang lain juga 60, iya 60. Lalu Anda, boleh nih sejulkan ke orang lain, Pak? Boleh. Harga terserah kamu. ya, Anda bilang sejual ke dia 622 kepada pembeli-pembeli setuju, ya, boleh Anda mendapatkan 2 juta tadi. Ini dikatakan Ibn Abbas, bi hadza thawa bi kadza fama fawqahu fa huwa lak. Jual kain ini dari saya harga sekian, terserah kau jual, silisihnya untukmu. Jazakallahu khairan. Allahumma barik. Nah, jazakumullahu khairan akhi wa barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ana baru resign dari bank konvensional. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Mohon arahannya. Jazakallahu khair. Allahumma barik fik. Ya, alhamdulillah. Allah mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada jalannya yang benar, yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk melakukan bekerja di bank konvensional. Yang ini berarti dia sebagai saksi riba, penulis akad riba, dan mendukung sebuah usaha riba, ya. Dia kembali kepada Allah, maka apa yang pertama dia dapatkan adalah kebahagiaan. Karena bila seseorang kembali kepada Allah, Allah akan gembira dan senang terhadap orang tersebut. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi. Kata Rasulullah SAW, Allah paling bergembira, paling senang dengan taubat hambanya. Ya. Maka bila Allah mencintai seseorang yang bertaubat tadi, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Tapi yang namanya mencari keridhaan dan kecintaan Allah butuh pengorbanan. Ya. Seseorang yang bertaubat dari pekerjaan riba, seluruh yang dia dapatkan, aset, uang, seluruhnya yang dia dapatkan dari hasil kerja riba tadi, semuanya haram. Yang halal untuk dia hanya kebutuhannya ke depan, 1 tahun ke depan. Kebutuhan pokok dia dan orang yang ditanggungnya. Umpamanya sekarang dia resign, ya, alhamdulillah, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dunia dan akhirat. Tapi harus ada pengorbanan, menunjukkan Anda bertobat serius atau tidak. Sesuatu yang dapatkan dengan haram tadi, dia hitung, dia punya rumah, punya kendaraan, roda 2, roda 4 dan lain-lain, dan ada tabungan, dan ada uang pensiunan juga dari kerja di bank tadi, uang pesangon dan lain-lain, semua umpamanya dengan nilai 3 miliar rupiah. Berapa yang boleh diambil? Yang boleh diambil adalah kebutuhan pokok setahunnya. Dihitung namanya kebutuhan rumah, kebutuhan kendaraan, transportasi, biaya personal untuk hidup, yang pokok. Semuanya dihitung sampai dengan nilai 1 tahun itu sebanyak 500 juta. Yang 500 juta halal untuk dia, yang 2,5 M diberikan kepada fakir miskin yang lain. Dengan 500 juta ini, kemudian kalau dia mengembangkan sebuah usaha, dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah, karena dia sekarang melakukannya dari hartanya yang halal dengan usaha yang halal, dan Allah sedang sangat mencintainya ketika dia bertobat tadi. Ya, baik. Allahu barik fiik. Wa fiikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Demikian akhi yang bertanya. Ya, semoga Allah mudahkan urusan antum dan kita semua. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, yaitu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami menjalankan sesuai surat Al-Baqarah 282, yaitu semua dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Ustaz, baik ada penambahan atau tidak, atau dalam pertanyaan yang lain, perkara yang riba kemudian disepakati, apakah itu menjadi sebuah kehalalan? Jazakallahu khair. Enggak paham saya. 282. Semua disepakati begitu? Iya. Walaupun riba maksudnya? Iya. Intinya itu yang dia inginkan. Iya. Ingin bertanya 282 Al-Baqarah. Coba. Dan mungkin pertanyaan yang di bawahnya juga, sebelum kami jelaskan ayatnya. Ketika dalam perkara riba ada kesepakatan dua belah pihak, Ustaz, apakah menjadi halal? Jazakallahu khair. Ya, fi. Ini sering saya jelaskan. Nah. Ya, dalam An-Nisa Allah mengatakan illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Nah. Kecuali kalian melakukan akad perniagaan. Perniagaan itu apa? menukar barang dengan barang, menukar barang dengan uang, atau menukar barang dengan jasa, tentu akan Anda dapatkan keuntungan dari penukaran ini. Ya. Selisih harga Anda mendapatkan dengan selisih Anda jual. Ya. Kemudian saling redho. Saling redho itu persyaratan setelah perniagaan. Ya. Kalau bukan perniagaan, ya, kalian saling redho, tidak ada gunanya. Bukankah perzinahan adalah orang saling redho antara laki dan perempuan? Apakah menjadi halal? Itu tidak. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ata arrafan, siapa mendatang kepada tukang tenung dan bisa ditenungkan, tidak diterima sholatnya sekian hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia redho, si dukunnya redho. Apakah kesyirikan tadi menjadi halal? Dan apakah uang pembayaran syirik tadi, hulwanul kain tadi menjadi halal? Ya. Maka memahami syariat Allah bukan dengan kepala sendiri. Banyak manusia, para ulama yang menghabiskan hidupnya menggali dan merincikan syariat Allah. Kemudian datang Anda cuma baca terjemahan satu ayat Quran, kemudian memahami agama ini dengan kedepaman sendiri. Ya. Tidak ada satupun para ulama yang mengatakan seperti pendapat ini. Ya. Ini perkataan yang tidak masuk akal. Dan di beberapa waktu yang lalu di satu daerah, ketika saya menjelaskan bahwa pinjaman riba itu adalah haram, ada salah seorang yang marah-marah mengatakan, ini kan jual beli, bukan uang. Sama aja jual beli uang, apa salahnya dia dapat untung? Seperti jual beli rumah dapat untung, jual beli makanan dapat untung, dia sekarang jual beli uang. Nah, dia tukar uangnya dengan uang, apa salahnya dia dapat untung? Saya katakan, salahnya karena Allah mengharamkannya. Ya, Allah menghalalkan jual beli, ya, tapi jual beli uang Allah haramkan. Allah melalui Rasulnya mensyaratkan harus sama, tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan namanya riba. Ya. Karena dia memahami dengan kepalanya, bukan memahami dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ada yang dihalalkan dalam jual beli dan tidak, sama saja dengan mengatakan ini kan hubungan laki perempuan. Allah menghalalkannya. Kalau Anda ikuti syariat Allah dalam menghalalkannya, nikah betul halal. Ya. Tapi walaupun Anda saling redha, tapi Anda berzina. Ya. Maka ini bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan, mereka hidup tanpa aturan, semau kepalanya, semau nafsunya dan syahwatnya. Tapi manusia, mereka hidup atas dunia ini harus mengikuti ketentuan Allah Azza wa Jal. Kalau Anda tidak ingin ikut, ingin hidup bagaikan hewan, ya, pindah ke bumi yang lain. Buat bumi sendiri, sana Anda bebas. Selagi numpang di bumi Allah Azza wa Jal dan numpang dengan teduhan langit Allah Azza wa Jal, maka ikut ketentuannya. Wallahu taufiq. Baik, saya jazakumullah khairan barakallahu fik. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Tapi pertanyaan dari pendengar kita 282 terkait dengan pencatatan saat idata ida yantum bidainin fak subuhu, apabila kita laksanakan ayat ini apakah termasuk riba? Demikian pertanyaannya. Berhutang kalau dianjurkan dicatat itu bukan hutang riba. Kalau hutang riba Anda catat, yang mencatatnya pun dilaknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Rasulullah mendoakan kepada Allah agar pencatat hutang riba itu, ya, wakatiba wa syahidai, dan saksinya pun akan dikutuk oleh Allah, akan dijauhkan rahmat oleh Allah Azza wa Jal. Rasulullah berdoa, kalau doa Rasulullah pasti mustajab, agar ya Allah fulan jauhkan dari rahmatmu karena dia melakukan riba. Ya. Kalau saja Fir'aun takut dengan kutukan Allah, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, ketika dia akan mati, dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya sekarang beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, karena dia sedang dalam keadaan susah, takut dengan kutukan Allah. Orang-orang jahiliyah takut dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang jahiliyah yang kafir ingkar dengan syariat Allah, ketika Rasulullah mendoakan mereka ketika Rasulullah mendoakan mereka menghancurkan mereka, mereka tutup secepatnya mulut Rasulullah agar doanya tidak selesai. Kemudian mereka meminta agar Rasul tidak meneruskan doanya, meminta atas dama kekerabatan, saling kedekatan hubungan silaturahim mereka, rahim mereka dengan Rasulullah SAW. Kalau orang kafir saja, musuh, tahu akan kebenaran doanya Rasulullah, masa kita Muslim ya, meragukan ini atau tidak meyakini dengan sebaik mungkin? Allah barakallahu fikum. Tapi demikian akhi yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjual rumah, Ustaz, kepada non muslim dan qadarullah uang yang dibayarkan kepada saya masih memiliki kekurangan. Apakah hutang yang dimiliki oleh orang kafir tersebut akan tetap menjadi akan dapat kita tagih nanti di yaumil hisab kelak, jazakallahu khair. Tetap dapat, Allah barik fik. Bahkan kata Rasulullah SAW, hewan antara kambing yang saling beradu, saling berkelahi pun nanti akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabkannya. Apalagi dengan manusia. Masyaallah. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukum menjual buah yang masih ada di pohon? Jazakumullah khair. Sudah matang atau belum? Tidak ada keterangan. Nah, kalau sudah ada yang matang buah di pohon tadi, sudah boleh tidak jual seluruhnya, walaupun masih di pohon. Ya. Biasanya hikmahnya di sini banyak. Karena kalau Anda turunkan semuanya, akan hancur harga buah itu di pasar. Karena buah kan tidak bertahan lama. Ya. Akan hancur harganya di pasar dan akan membusuk dan membuat terjadinya makanan atau buah-buahan terbuang. Jadi sampah. Tapi dijual dan sudah matang, kemudian pembelinya mengambil yang sudah matang langsung dibawa ke pasar. Yang sudah matang berkuasa dengan cara diangsurnya, ya, maka di sini terjaga harga barang dan barang tidak terbuang-buang, ya, dengan syarat sudah ada satu yang matang. Tapi kalau belum ada satu pun yang matang, masih hijau, semuanya masih mangkal, masih mentah, belum bisa untuk dikonsumsi, kecuali kalau dia memang diinginkannya mangga muda, ya, langsung atau panen atau pepaya muda langsung dipanen boleh, syatil qat'i boleh. Tapi kalau dengan syarat dibiarkan di pohon dan dia panen perlahan-lahan, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila belum ada yang matang. Tapi kalau sudah ada yang matang dibolehkan. Jazakumullah khairan. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana menyikapi tugas sebagai bendahara di mana salah satu tugas kami membuat dokumen atau saksi pengajuan kredit anggota ke salah satu bank konvensional? Tugas kami sebagai bendahara tidak ada yang berkenan menggantikannya, Ustaz. Jangan lakukan. Kalau Anda lakukan akan dikutuk oleh Allah dan Anda berdosa besar. Ya. Kalau konsekuensinya Anda diberhentikan, silakan berhenti, rezeki Allah Maha Luas. Jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan antum ya, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan satu pertanyaan, silakan via telepon di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Ini di Nabire, Papua, Pak. Silakan, halanya. Silakan. Iya. Begini Pak Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Saya ibu rumah tangga yang memiliki sebuah kios. Sebuah apa? Kebetulan. Yang memiliki apa, ibu umu? Kios kecil, Pak. Kios. Ah, baik. Okay. Kemudian? Kebetulan alhamdulillah omset saya kurang lebih sekitar 100 juta per bulannya. Ya, masya Allah. Keuntungan yang saya ambil sekitar 7-10%. Ya. Kira-kira Pak Ustaz, berapa besar sedekah atau zakat yang harus saya keluarkan? Sebentar. Kalau sedekah, kalau sedekah tidak ada ketentuannya. Anda mau sedekah berapa saja boleh. Tidak bersedekah pun tidak masalah. Karena dia hukumnya sunnah, dilakukan mendapat pahala dari Allah, tidak dilakukan pun Anda tidak berdosa. Tapi yang zakat wajib, harus dilakukan dan Anda mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Cara menghitung zakatnya bukan dari omset. Kios ini kan Anda menyewakan kios atau ada barang jualan di kios itu, Ibu? Barang di kios. Barang dijual. Pada saat jatuh tempo zakat Anda, haul setahun umpamanya, dinilai semuanya pada hari itu. Umpamanya Anda biasa berzakat atau awal haul Anda umpamanya 1 Syawal atau 1 Zulqa'dah sudah mencapai nilai ini sampai sisanya. Ya. 1 Zulqa'dah ini hitung barang Anda di waktu itu. Hitung barang Anda di waktu itu. Semuanya yang berbentuk uang tunai ada umpamanya sekitar 50 juta. 50 juta sampai nisab sudah. Dan sudah setahun ini. Yang berbentuk barang di kios dengan harga beli Anda hitung semuanya ada sekitar 100 juta. Ada juga piutang ke orang. Orang sudah ambil barang tapi belum dia bayar. Ada umpamanya sekitar 50 juta. Berarti semuanya 200 juta. Dan karena dagang umpamanya ada utang ke supplier kepada pemasok barang sekitar umpamanya 50 juta. Ya. Maka yang kena zakat Anda 200 dikurang 50 menjadi 150 kali 2,5% itu yang Anda keluarkan. Jelas, Ibu? Iya Pak Ustadz, berarti termasuk utang kredit saya juga sudah harus dipotong juga ya Pak Ustadz? Utang atau piutang? Kredit apa Ibu? Kredit tambah modal Pak Ustadz. Kredit tambah modal. Keagunan. Iya. Mana yang iya, tanpa modal, tanpa agunan? Bagaimana Pak Ustadz? Utang sudah jatuh tempo, itu akan memotong zakat tadi. Setiap bulannya dibayarkan Pak Ustadz? Bukan setiap bulan, sekali setahun Ibu. Sekali setahun Ibu? Zakatnya hanya sekali setahun. Begitu ya. Bukan tiap bulan. Itu saya dipahami ya. Oh jadi dari keuntungan dipotong dengan utang itu yang disedekahkan dizakatkan ya Pak Ustadz. Salah. Dalam satu tahunnya. Salah. Bukan dari keuntungan. Berapa real uang Anda pada hari jatuh tempo zakat tadi selama setahun? Ada umpamanya di tabungan, ada di kios, ada di bank. Ya. Ini dizakatkan semuanya. Kemudian hitung semua barang yang ada di kios. Walaupun Anda rugi tetap berzakat. Yang dizakatkan bukan keuntungan, bukan laba. Umpamanya dulu modal sekitar 1 miliar. Ya. Sekarang dihitung setelah 1 tahun ya, barang yang ada di toko dengan uang tunai setelah biaya personal keluar semuanya, uang yang tunai yang ada di tangan sekarang cuman tinggal jadi 900 juta. Kan rugi 100 juta kan ya? Tinggal 900 rugi 100. Tetap berzakat 900 dari 900 juta tadi. Bukan dari keuntungan. Walaupun tidak laku. Ya. Maka selagi masih di atas nisab, kecuali Anda dari 1 miliar tadi dihitung di akhir tahun tinggal lagi umpamanya 30 juta. Ini kan di bawah nisab. Alhamdulillah tidak ada zakat. Tapi siapa yang alhamdulillah mau dari 1 miliar uangnya menjadi 30 juta? Kalau lebih baik dari 1 miliar menjadi 1,5 dan Anda bisa berzakat, itu yang alhamdulillah. Bisa ya, dipahami ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pendengar kita di Papua. Dan ini menjadi pertanyaan atau jawaban Ustaz yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebagai kita Ustaz silakan. Ya. Selalu kita ingatkan kaum muslimin dan selalu kita mempelajari syariat Allah agar dalam mencari harta dan mendistribusikannya bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar, di mana Rasulullah mengatakan tidak ada yang beranjak dari tempatnya di posisi itu sampai ditanya tentang di antara tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dia kemana dia belanjakan, dari mana dia hasilkan, bagaimana cara menghasilkannya dan bagaimana cara dia mendistribusikannya. Zakat termasuk cara menyalurkan atau mendistribusikan harta, itu pun ditanya oleh Allah bukan seenaknya. Ya, semoga dengan dekatnya kita kepada Allah dan mengenal syariat Allah ini, Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, yang memberikan keluangan waktu di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan muamalah sampai kepada bab riba. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Di setiap Kamis pagi dan kami mohon maaf ada begitu banyak pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga apa yang tadi ditanyakan para pendengar dan pemirsa Raja TV sedikit banyak memberikan pencerahan dan juga jawaban-jawaban dari berbagai problematika yang terjadi dalam jual beli dan muamalah mali atau uang yang kita laksanakan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.